tamrinat memberi al-hadiyah. Latihan 11 ya, itu ada untuk soalan dikuni jawabin min hazil adhi. Sambil lihat kamusnya. Tamrin 11, latihan 11. Tulislah pertanyaan soalan pertanyaan. Dikuni jawaban untuk setiap jawaban min hazil ajwibah, dari jawaban-jawaban ini. Ajwibah itu jamak dari jawab. Pertama, kita dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Darrajati fil baiti. Darjim. Apa darrajat? Derajat. Darroja sepeda saya di dalam rumah. Ya, sepeda saya di rumah. Pertanyaannya Aina darrojatuka? Iya, aina darrojatuka? Ka ya. Aina darrojatuka? Di mana sepeda saya? Aina darrojatuka? Misalnya, Aina darrajat, kasih baris sendiri ya. Aina darrajat, darrajat tuka. Karena Mutada mu'akhar. Aina darrajat. Yang kedua, lu baca jawabannya dulu. Menjadikan kolam Ibu di dalam kantong kamu. Di kantong kamu ada pulpen pensil. Pulpen pulpen tinta ya, pulpen. Kalau kita kan pulpen aja, nggak pakai tinta. Karena kalau dalam bahasa Arab, pensil itu juga kolam, tapi kolamu rososin. Itu kolam itu sebenarnya bukan hanya pulpen, tapi alat tulis ya. Kolamu rososin itu pensil, kolam ibrim itu pulpen. Apa pertanyaannya? Kalau hal jawabannya na'am atau la. Di kantongmu ada pulpen. Apa yang apa yang di kantongmu? Mada fi mada fi jabi fi jabika. Di kantongmu. Jabi. Kan jawabannya di kantongmu. Berarti pertanyaannya Mada fi jaybi? Ada apa di kantongku? Di kantongmu? Mada fi jaybi? Jaybi. Mada fi jaybi? Fi jaybika kolam ibrim. Jaybi pakai ya? Ya? Pakai ya. Jaybi kantong. Iya. Apa yang di kantong? Mada fi jaybi? Naam. Ya. Li nustanun. Benar. Saya mempunyai nustanun. Apa ya? Kebun. Mas. Beda.

kata ganti domir bija nibihi. Ya. Bikrun. Iya, itu kan bihi. Iya, itu ke domir huwa itu. Itu asalnya huwa. Kembali ke al-matbah. Bija nibihi. Bikrun rahmat. Ada sumur dan besi. Tambahkan. Jadi ini tambahkan. Ini juga kobar mukaddam ya bijan mutara wakarnya bikrun. Nah sekarang ini latihan merubah domir akmil mayati. Gua baca dulu baca. Anta tilmidun laka kurrosatun kurrosatuka amamaka. Ya tarjimah. Kamu seorang murid. Kamu mempunyai sebuah kursi. Kurosa itu apa? Buku tulis. Buku tulis. Kalau kursi, kursi. Oh iya. Kurosa itu. Buku tulis kamu di depanmu. Di depanmu. Ini karena engkau ya. Anta. Sekarang ana. Masih berubah. Ana tilmi. Ana. Coba masih baca kan? Itu kan. Ana tilmidun. Ana tilmidun. Li kurosati. Li ya, karena ana. Terus. Li kurosati. Li kurosa. Kurosatun tetap kan mutada. Oh ya, li kurosatun. Li kurosatun. Kurosati. Kurosati. Ama. Bukan saya. Amami. Amami. Kurosati, buku saya, amani di depan saya. Jadi semuanya kata gantinya saya. Karena di atas, engkau. Sekarang nomor tiga. Hamidun. Hamidun. Tilmidun. Tilmidun. Kan dulu, Hamidun kata gantinya apa? Dua. Dua. Nah, dia mempunyai berarti. Dua tilmidun. Iya. Gak usah pakai gua, langsung aja Hamidun tilmidun. Hamidun tilmidun. Nah, yang lahu kuros satu. Kuros hu. Kuros satu hu. Kuros satu hu. Amamang. Amamang. Gitu. Latihan ini ya. Kayaknya susah ternyata gitu ya. Ternyata susah juga. Kirain sama kayak atas. Atas kata itu. Kakak, dia antar kamu. Kalau Hamid kan dia. Orang ketiga beda. Pokoknya asal nama. Kecuali Hamid itu dikasih ya Hamid. Ya Hamid berarti antar. Wahai Hamid. Antar kan kalau wahai. Kalau pakai wahai baru antar. Kamu. Kalau enggak pakai wahai, dua. Pasti jauh ya? Iya. Ah, anti. Anti tilmizatun. Ah, tilmizatun. Anti soalnya perempuan. Iya. Laki kurosatun. Kurosatun. Laki kurosatun. Kurosatuki. Kurosatuki. Amamaki. Amamaki. Ini sebenarnya belajar sorof ini. Coba, akhi. Akhi bentar, akhi ini apa? Itu saudara laki-laki. Iya, laki-laki. Laki-laki. Sama okay. Kayak dia dong. Sama kayak dia. Sama kayak dia. Coba. Akhi tilmidun. Iya. Lahu kurosatun. Iya. Iya. Satu hu amamam. Coba ukti. Nah, beda. Ukti tilmidun. Iya. Laha kurosatun. Iya. Kurosatuha. Kurosatuha. Apa apa. Coba Maryam. Maryamu tilmidatun. Iya. Laha. Laha. Kurosatuhu. Yeah. Kurosatuha. Kurosatun. Ah kurosatun. Laha. Laha. Laha. Lakanya yang diganti. Kurosatun tetap. Laha kurosatun. Kurosatuha amamaha. Ini baru 5 ini. Mestinya 14 kita sudah puasa.